ايوه سيف، مهما انا مالك كبرى انا ما سبلم مالك كبرى ايش مالك كبرى لك ماما ما مالك كبرى هذا انظر لك Ramya. Wa kam fil Quran ikra' Hafs an Asim. Andak kam mawadi fil Quran? Kam mawadi fil surah? Fi ay surah? Malak Kubra. Fi ay surah? النمل عندك سوره هود سوره هود مجريها ما معنى تسهيل عندك menghilangkan hamzah kedua alif dan hamzah. Nah, kam mawadi' fil Quran kata Hafsan Asim. Berapa tempat? Indak. Indak. Indak. Indak. La rah. Indak. Kam mawadi' fil Quran? عندك كم مواد في القرآن؟ بعد عندك يا حارس محمد تذكر سم مواد في سورة أي كلمة الله كم مواد الآن كم مواد ثلاث مواد berapa tempat? Kam ini dah jadi al-an fi mawdi'ain fi surah fi surah Umar Yunus thumma mana ajami yang wajib satu tempat itu surah Yasin Fussilat. Makanya 4 tempat yang lain ini dibolehkan. Ada bacaan imma bi al-mad bi ibdal. Naam. 6 harakat atau dibaca tasil. Jadi letaknya berapa tempat? 7. 7 tempat. 1 ini yang wajib di surah mana? Fussilat. Sedangkan yang 6 tempat lainnya, nah, ini dibolehkan. Wal ismam and the safe kama wadi fil Quran. Ndak jadi. Ndak ya. عندك يا عندك كثير ايش كثير ها Nah, saya. Namanya kasrah ismam. Kama wa'ada fil Qur'an. Al ismam ini dengan al-fasl. عندك فرمان عندك رحمن عندك ها satu banyak tempat. Nah, tapi yang satu tempat ini yang harus dibaca imma bi al-ismam wa imma bi ar-rum di surah Yusuf. Sedangkan yang lainnya, yang terakhirnya adalah dhammah. Kalimat-kalimat dhammah, terakhirnya dhammah. Banyak sekali. Ini bukan kasrah, karena ismam syaratnya harus kasrah, harus dhammah. Cara membaca ta'awudz dan basmalah. Ayyal farq baina ta'awudz bidzal wa ta'awudz ta'awud. Ini rafid. Ta'awud. Ta'awud. Ta'awud. Wa ta'awud. Andak. Aisyal farq bainahuma. Nah, amin. Aisyal farq bainah ta'awud wa ta'awud. Wa yajus ayatun ta'awud biddal wa biddal. Pelindungan wa ta'awad indah ya Taufik Rif indah jihad Muhammad. عندك تذكر الفرق بين تعوذ بالدال تعوذ تعوذ ذكر نعم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم استعاذة وتعوذ من يذكر لا يرحم هذا يعود ها ايش يعني kembali siap-siap biasakan ta'awud ta'awud biasakan biasakan ta'awudu bil lughah arabiyyah takallum al arabiyyah. Nah, ini hanya beda dzal sama dal. Lafaz ta'awudz min al-Qur'an hadza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunaka hadits a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa idan. Yang ketiga, Bang. Ha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim is naam hamzi wa nafhi wa nafsi. Nabi Syekh ya mengatakan bahwa ini yang paling ashah dari Al-Qur'an secara langsung. Isti'adzah yang paling bagus memakai ini. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Una qara'ta bi fi'l ma'na? fil madhi. Artinya apabila, maka jika engkau telah membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan dan kutub. Ini berarti kan selesai membaca Al-Quran baru isti'adzah. Sahih ya Umar, fil madhi, sah? Berarti kan selesai baca Al-Quran baru kita membaca misalnya minal jinnati wan nas a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sudah selesai. Sah ya Sumamah? Kif yani? Hendak-hendak ya Munawar, madhi bima'na al-mudhari'. Naam. Fa'idha aradta antakra' al-Quran bima'na idha aradta. Aydan qawlullah jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Hai orang beriman, kalau kalian selesai melakukan salat, faghsilu wujuhakum, baru kalian wudu, ya enggak? Nah. Kalau kita mengambil secara zahir berarti selesai salat kita baru berwudu. Nah. Tapi al-haqiqah wudu itu sebelum salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, contoh lain. Man yadhkur? Qad qamatish shalah. Nah. Sungguh telah ditunaikan salat. Nah, qad qamatish shalah. Ini sebelum melakukan sholat. Qamah. Contoh lain. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani. Nah, jadi bukan berarti selesai mengulurkan tangannya baru. Tapi jelas tidak secara, nah, masih bisa difahami. Jadi kalau selesai mengulurkan baru, nah, baru mengambil. Jadi kalau belum melakukan apa sama sekali. Contoh lain secara zahir yang nyata. Alam fa idza dhartum fil adi fa laisa alaikum junahun an taqsuru min as-shalah. Jadi bukan kalau kalian itu adara betul, jadi makna yang musafir. Nah, selesai musafir baru qasar salat. Tapi sebelum selesai musafir, artinya di perjalanan. Taib, banyak di sana fi'il madhi yutlak ala fi'il al-mudhari'. Lakukan untuk masa yang akan datang. Pengertian ta'awud adalah kembali kepada Allah dan mohon perlindungan dari godaan syaitan. Ini karena syaitan berusaha untuk membuat seorang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di usahakan berlindung dahulu. Inna syaitan yadkhul hadu yadkhul ahadakum fi kulli syai. Nah, syaitan selalu memasuki suatu di antara kalian. Hatta yadkhul fi mana? Es ta'ami, naam, syarabih, Bahkan setan bisa sampai masuk nanti ketika makan dan minum. Jadi berusaha setan terus menerus untuk mengambil hak ini semuanya. Yang dilakukan oleh Bani Adam, setan berusaha untuk memasukinya. Maka di sana idza waqa'a luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anhal ala walyakulha wala yada ahli syaitan. Kalau ada lukmah, nah, potongan dari makanan itu jatuh, maka ambillah dan bersihkan dari semua penyakit, kemudian makanlah. Jangan kau biarkan untuk syaitan. Nah, jangan kau biarkan untuk syaitan. Jadi jangan memberi makanan kalian buat syaitan. Jangan memberi makanan. Hadis hadis Jabir. Idza dakhala ar-rajul baitah fadzakarallah. Falam. Naam. Fadzakarallah qala syaitan li ashabi la mabita lakum wala asya. Kalau kalian masuk rumah kemudian menyebut nama Allah SWT, maka syaitan bilang kepada pengikut-pengikutnya, pada malam hari ini kalian tidak dapat 6 tempat tinggal dan tidak bisa makan. Tidak bisa makan wala asya, makan malam. Jadi semuanya mengikuti. Wala tabi'u khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Maka untuk ikhlas kepada Allah SWT dengan membaca al-isti'adah, berlindung kepada Allah dari kutukan syaitan yang terkutuk. Man yadhkur al-farq baina jin syaitan? Man yadhkur aw iblis baina iblis wal jan, antara iblis dengan al-jan. Es seperti Adam, es ada. Ma faham tu kalamak. Aisyah, al-jin mana? Aisyah, farq bainahuma. Naam, al-jin minhum as-salihun wa minhum duna dhalik. Dari jin di antara mereka ada yang saleh dan ada orang yang thalih. Dari syaitan jelas, al-iblis itu jelas. Nah, musuh yang nyata sampai yaumul qiyamah. Yang pertama, yang kedua, iblis tidak akan meninggal nanti sampai yaumul qiyamah. Qala rabbi anzirni ila yaumil ma'thun. Qala innaka minal munzirin. Aw qala rabbi fa anzirni ila yaumil ma'thun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai yaumul qiyamah tidak akan mati. Sedangkan jin, jan bisa mati. Nah, aidan enggak kelamin Allah alam. Tidak ada dalil di sana. Iblis enggak punya jenis kelamin, Allah alam. Nah, karena tidak ada penjelasan di sana. Kalau al-jin sebagaimana manusia. Nah, mamakhatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, diperintah sebagaimana manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syaitan al-iblis sampai akhir kiamat tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas berusaha. Qala fa bi insatika lahu yanahum ajma'in. Nah, qala fa inna waidani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, man yazid? SS iblis dakhal nar. Nah, iblis akan masuk neraka dengan jin, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga sebagaimana manusia. Baik, jadi banyak perbedaan di sana. Masuk berikutnya sekarang, tata cara pengucapannya. Memutus keseluruhannya, membaca ta'awud lalu berhenti dan mengambil nafas lalu membaca basmalah. Ala ma'ruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Kemudian Sad. Nah, kita baca yang kedua sekarang. Ini yang pertama. Yang pertama memutus semuanya. Isti'adah, kita putus, kita ambil nafas. Kemudian setelah itu kita baca basmalah. Selesai basmalah, kita ambil nafas, kemudian kita baca awal surah. Yang kedua menyambung secara keseluruhan, mulai ta'awud, basmalah, wa awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Ya. Dan hal ma'ruf, menyambung semuanya. Yang ketiga memutus pertama dan menyambung kedua dengan ketiga. Memutus isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Yang ketiga menyambung pertama dan kedua, menyambung isti'adzah dan basmalah, kemudian kita putus. Setelah itu kita baca awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sad. Kemudian Sad. Cara pertama baca andak Ismail. Baca 6 harakat Sad. Cara ketiga Habib. Cara ketiga. Hendak ya, doa cara ketiga. Ibadah cara keempat. Qalqalah Kubra. Diulang. Qalqalah Kubra. Sad. Ibrahim, cara kedua. Berkhalis. Cara kedua. Ayo sambung. Gak kuat. Oh, jago sepak bola gak kuat lagi. Parugi sepak bolanya kalau begitu. Entah-entah kaya mahi. Nah, ini nyambung secara keseluruhan. Adapun kalau mau membaca awal surah Taubah, ada dua cara. Kita membaca awal surah Taubah. Anda rafiq. Basmalahnya di situ. Mustahab atau wajib? Basmalah awal surah Taubah. Hah? Enggak ada? Enggak pakai basmalah? Enggak pakai basmalah? Taib, enggak pakai basmalah. Membaca ta'awudz lalu diam dan mengambil nafas, baru selanjutnya membaca awal surah Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara atum minallahi wa rasulih. Niam. Minallahi wa rasulih. Yang kedua menyambung antara isti'adzah dan naam awal at-taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bara'atun minallahi wa rasulih. Sana ada qira'ah. Qira'ah dan idgham qira'ah Abi Amr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalian baca dengan 6 harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagian qurra' membolehkan saktah. Sebagian qurra' membolehkan saktah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, artinya kalau kita baca sakta berarti mad di situ berapa harakat? Anda Abu Ja'far. Kalau kita baca sakta ar-rajim dengan sakta di situ, kam miqdar al-mad huna? Dua harakat nizar hendak set harakat main enam Ahmad hendak jadi ada harakatain hendak anda masuk anda 246 saktah itu kalau waqaf, ya enggak? Saktah itu kalau waqaf. Kalau kita baca saktah berarti boleh kita membaca ar-rajim di situ sekitar 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله kita baca 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله نعم أعوذ بالله من الشيطان Antum lihat sini, ketujuh tertutup mulutnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. طيب انتهينا وانتهينا عند الوقف نعم ده berakhir kita ambil pada pagi hari ini cara membaca ta'awudz dan basmalah insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Ba'du ahli al-ilm. Naam. Mana dibolehkan ini? Ar-rajih mana dibolehkan? Hatta walau sakta. Hatta walau sakta. Idza qara'na basmalah. Ittifaquna, ittifaq ahli al-ilm. Adam basmalah. Wa idza qara'na bi basmalah yukhalif as-sunnah. Ayo muharram. Dan al-anfal huna ya taubah mengikuti surah Anfal, ayatnya ayat perang situ. Nah. Sebagian apa mengatakan satu surah antara Al-Fal dan Taubah. Tabarruk hatta li tabarruk ijma, mana adam basmalah. Tidak ada yang menyatakan bolehnya untuk membaca basmalah di awal Taubah. Baiklah.